بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, yang merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Masih di dalam pembahasan An-Nafaqat, terkait dengan nafkah. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَمَتَى تَرَكَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مُدَّةً صَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا. Ketika seorang suami تَرَكَ الْإِنْفَاقَ, dia tidak memberikan infak kepada istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, muddatan, pada kurun waktu tertentu, saratin nafaqah alaihi dainan, maka nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istrinya tersebut menjadi hutang. Ya, seorang suami berada dalam kondisi kesulitan, ya, dia kehilangan pekerjaan misalnya, maka selama satu bulan makan dan kebutuhan adalah dari uang istri. Apakah artinya gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah? Ternyata tidak gugur. Akan tetapi, berapa lama dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu dihitung sebagai dayinan. Ya, dihitung sebagai hutang, dainan. Hal ini para pemirsa Niaga TV dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna nafaqata az-zawjati muqaddaratun syar'an. Karena nafkah seorang suami atas istrinya ini telah ditentukan oleh syariat. Artinya dia kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Wa hiya muqabilul ihtibasi wal istimta. Dan nafkah itu sebenarnya adalah muqabil, sebagai timbal balik, ya, atas ihtibas, bahwa dia menahan seorang wanita di dalam rumahnya untuk tetap berada di rumah dia, wal istimta, dan dia bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Wa fi muqabil, sebagai timbal baliknya syariat membebankan untuknya kewajiban memberikan nafkah. Fasabata fi dhimmah. Oleh karenanya nafkah itu menjadi beban yang tetap ada di dalam pertanggungan dirinya. Ya, jadi satu bulan dia tidak mampu memberikan nafkah, tinggal dihitung saja biasanya per hari dia memberikan nafkah berapa, dikali satu bulan. Ya, ketika nanti dia sudah mampu atau kondisinya kembali normal, maka apa yang menjadi hutangnya harus dibayar kepada sang istri yang pada kurun waktu tertentu dialah yang memberikan apa nafkah untuk kehidupan mereka. Lalu bagaimana kalau kesulitan itu terus menerus? Kesulitan itu terus menerus di mana seorang suami kehilangan kemampuan untuk memberikan nafkah dikarenakan kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Dikatakan oleh profesor oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa idza a'sara binafaqatil mu'sirina au bil kiswati au bis sukna sabatalahu faskhun nikah. Apabila seorang suami atau seorang laki-laki dia kesulitan untuk memberikan nafkah minimal, baik kaitan dengan makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal, sabata laha faskhun nikah, maka syariat telah memberikan kepada istri tersebut yang suaminya berada dalam kesulitan yang terus menerus diberikan hak untuk meminta faskhun nikah, meminta apa, faskhu an nikah, ya, yaitu dia bisa menggugat istrinya ke pengadilan, ya, artinya dia bisa menuntut kepada pengadilan kondisi yang dia alami terkait dengan suami yang tidak bisa memberikan dia nafkah. Dan nanti pengadilan bisa memisahkan mereka, walaupun ini tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus dengan keputusan pengadilan. Karena pengadilan yang akan melihat seberapa lama kondisi itu telah terjadi. Apakah ada solusi atau tidak solusi, oleh karenanya harus di hadapan pengadilan. Lalu dikatakan di sini, fa in syaat fasakhat. Kalau seorang wanita berkehendak, dia bisa melakukan fasakh, ya, dia bisa melakukan fasakh. Artinya para pemirsa Niaga TV, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, ya. Misalnya dia katakan saya ingin membatalkan akad pernikahan ini. Karena kenapa? Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, dia tidak bisa memberikan saya nafkah. Apakah itu boleh dilakukan? Dikatakan fa in syaat fasakhat. Apabila dia berkehendak, artinya si wanita itu tidak sabar dengan kondisi suaminya. Sudah lewat beberapa bulan misalnya dia tidak mendapatkan nafkah apapun. Kalau dia berkehendak, dia boleh mengajukan ke pengadilan al-fasakh, yaitu membatalkan, ya, atau menghapuskan akad pernikahan. Dasarnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiq ala imra'atihi. Nabi pernah memutuskan hukum atas seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk menafkahi istrinya, maka Nabi berkata yufraq bainahuma, dipisahkan antara keduanya. Yufraq bainahuma, ya, dipisahkan antara keduanya. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, dari Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, su'ila an rajulin la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi. Beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia berikan sebagai nafkah untuk keluarganya. Faqal, maka al-imam Sa'id ibn al-Musayyab mengeluarkan fatwa, perkataan, yufraq bainahuma, dipisahkan di antara mereka. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyab, sunnatun, apakah ini sunnah? Faqal, na'am, sunnatun, iya, inilah sunnahnya. Ya, mengomentari hal ini, al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, yushbihu annahu sunnatun nabi. Ya, Imam asy-Syafi'i berkata bahwa perkataan ini menunjukkan bahwa hukum ini adalah hukum yang pernah diputuskan oleh, serupa dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baru saja kita bacakan, atau athar riwayat yang baru saja kita bacakan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa in sya'at sabarat, tetapi seandainya seorang wanita berkehendak bersabar dengan kondisi suaminya, bakiya dhalika laha fi zimmatihi, maka apa-apa yang belum bisa ditunaikan oleh suaminya, bakiya dhalika fi zimmatihi, tetap dihitung sebagai hutang. Artinya jadi berapa pengeluarannya selama suami tidak memberikan nafkah, itu dihitung. Wa in a'sara bil udmi, tetapi seandainya seorang laki-laki dia kesulitan, ya, untuk membeli al-udm, yaitu al-idam, lauk. Artinya dia hanya bisa menyediakan misalnya apa, yang pokoknya saja, beras, ya. Ya, beras saja. Ya, beras ya mungkin bisa diolah menjadi nasi goreng atau yang lain. Tapi dia tidak bisa membelikan idam, al-udm. Al-udm artinya lauk. Atau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk khadim, untuk asisten rumah tangga yang bekerja untuk membantu istrinya. Atau seorang suami kesulitan untuk memberikan nafkah sebagaimana nafkahnya orang-orang yang berkelapangan. Sudah kita bahas kemarin, para pemirsa Niaga TV, bahwa kondisi orang yang menafkahi keluarganya ada tiga, ya. Ada musiran, ada mu'siran, ada mutawassitan. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau musiran, ya, maka yang wajib atasnya, kemarin masih ingat para pemirsa Niaga TV, dua mut, ya, dua mut itu dia berikan kepada istrinya. Empat mut itu setara dengan satu sok. Para pemirsa Niaga TV mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok. Nah, dua mut itu setengah dari satu sok. Karena satu sok setara dengan empat mut. Jadi dalam fikih, seorang suami itu ada yang lapang, ada yang susah, ada yang sedang. Kemarin kita bahas kalau dia lapang, dua mut. Kalau dia susah, satu mut. Kalau dia pertengahan, satu mut setengah. Nah, dikatakan di sini, seandainya seorang suami dia tidak bisa menafkahi dengan standar orang yang lapang. Tidak bisa juga dia menafkahi dengan standar orang yang pertengahan. Artinya dia hanya bisa menafkahi dengan standar yang paling minimal. Dalam kondisi ini, fala faskholaha. Dalam kondisi ini, seorang istri tidak punya hak untuk mengajukan fasakh, yaitu pembatalan akad nikah. Ya. Jadi hanya dalam kondisi suami tidak bisa sama sekali memberikan nafkah, hanya dalam kondisi itu seorang istri mungkin mengajukan apa? Gugatan fasakh, pembatalan akad nikah. Lalu dikatakan di sini, wa in kana az-zawju 'abdan fan-nafaqah fi kasbihi. Apabila seorang suami itu adalah statusnya sebagai abdan, seorang apa? Abdan itu hamba sahaya, fan-nafaqah fi kasbihi. Maka menafkahi istrinya ya dari apa yang dia kerjakan, fi kasbihi. Wa illa fa fima fi yadihi in kana ma'dhunan lahu fit tijarah, atau yang ada di tangannya yang dia diizinkan oleh tuannya berdagang. Wa illa, ya kalau tidak ada, insya'at fasakhat, kalau seorang istri berkehendak dia bisa menggugat fasakh. Wa insya'at sabarat ila an yu'taq fatu ila an yu'taq fatakhudhu min. Ya, dia sabar sampai suaminya tersebut dimerdekakan, kemudian dia meminta kewajiban nafkah yang belum ditunaikan sebelumnya kepada suaminya tersebut. Walaupun ini mungkin susah kita bayangkan ya, karena memang masalah perbudakan berulang-ulang pembahasan kita, itu sulit kita bayangkan oleh para pemirsa Niaga TV, sulit dibayangkan karena memang realitasnya tidak ada. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Pembahasan yang baru, faslun fin nafaqah alal qaribi wal mamluki. Pasal tentang nafkah atas kerabat dan nafkah atas hamba sahaya. Dikatakan oleh profesor oleh Ibnu Naqib rahimahullah, yajibu ala syakhs dzakaran kana atau unsa, wajib atas seseorang, baik seseorang itu laki-laki ataukah perempuan, idza fadula an nafaqatihi wa nafaqati zaujatihi an yunfiqa 'ala al-aba'i wal ummahat wa in 'alaw. Wajib atas seseorang, baik seseorang itu laki-laki ataupun perempuan, apabila dia memiliki kelebihan dari nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya. Si fulan memiliki kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya, dia punya kelebihan. Dalam kondisi itu dia wajib memberikan nafkah kepada ayahnya dan kepada ibunya, wa in alau, walaupun ke atas. Apa itu wa in alau ke atas? Artinya seandainya seseorang Allah berikan kelapangan, ada kelebihan dari kewajiban menafkahi dirinya sendiri, dari kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, masih lebih alhamdulillah Allah berikan dia kelapangan rezeki, maka dalam kondisi itu dia wajib menafkahi ayah dan ibunya, atau ke atas ayah dan ibunya. Dalam ilmu fikih biasa disebut al-usul itu al-aba wa in ala, al-ummahat wa in alat, ya. Bapak walaupun ke atas, ibu walaupun ke atas. Apa maksudnya bapak walaupun ke atas? Ya berarti dia kalau bisa menafkahi dirinya, lalu dia bisa menafkahi istri dan anaknya dengan baik, lalu ayahnya susah, maka dia wajib menafkahi ayahnya. Atau ayah dari ayahnya susah. Kakek, dia wajib menafkahinya, atau ayah-ayah dari ayahnya, apa itu namanya, ya pokoknya ke atas terus, buyut atau apa ya, yang merupakan asalnya dia, baik itu ayahnya atau kakeknya atau buyutnya misalnya kalau masih ada ya, dan mereka diuji dengan kesusahan sedangkan dia dalam kondisi lapang, maka dalam kondisi ini wajib bagi dia menafkahi. Begitupun ibu, ibu ya, lalu ibunya ibu terus ke atas ya, kalau mereka memang susah sedangkan si fulan itu lapang, punya kelebihan dari nafkah dirinya dan keluarganya, wajib. Min ayyi jihatin kanu, dari arah manapun mereka itu, artinya baik dari arah bapak ataupun dari arah ibu, ya baik dari arah bapak ataupun dari arah ibu. Hal ini berdasarkan firman Allah, walaupun ayatnya bersifat umum ya, tidak bersifat khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, rabbmu Allah tabaraka wa taala memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini perintah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Luqman ayat 15, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Wa aqallu darajatil ihsani wal ma'rufi lil walidaini an yuqaddim lahuma ma la taqumu hayatuhuma illa bihi minal hajatil asasiyati. Dan di antara standar minimal perbuatan baik seorang anak kepada orang tua, perbuatan ma'ruf seorang anak kepada orang tua, adalah ketika dia mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya yang mana mereka tidak bisa hidup tanpa sesuatu tersebut, yaitu nafkah dasar. Itu standar minimal ihsan, bagaimana ayah ibunya bisa melanjutkan kehidupan. Artinya diberikan nafkah, makanan, minuman, itu kan standar sekali, makanan, minuman. Jangan sampai ayah ibu yang tidak lagi bekerja, kita tidak perhatikan kondisinya. Apakah mereka punya kemampuan untuk membeli makanan dan minuman? Itu harus diperhatikan. Itu standar minimal ihsan. Kalau standar maksimalnya, ya tentunya tidak ada batasnya. Ya, seorang anak membahagiakan orang tuanya, menanyakan kabarnya, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Kalau standar maksimal tidak ada batasnya. Kalau ada rezeki mungkin orang tuanya diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, direnovasi rumahnya, banyak yang bisa kita lakukan kalau kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja secara ekonomi, maka paling minimal ya, kita memberikan nafkah. Kalau ada kelebihan dari apa yang menjadi kewajiban kita, kita berikan nafkah, kita berikan apa namanya kebutuhan dasar ya untuk orang tua kita, baik kaitan dengan makanan dan minuman. Dalam riwayat baginda Rasulullah bersabda, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari apa yang dia usahakan. Wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya adalah dari apa yang dia usahakan. Artinya ketika saya memakan sesuatu yang didapatkan oleh anak saya, itu sebenarnya hasil dari usaha saya juga. Sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dia usahakan. Dan anak masuk kategori sesuatu yang diusahakan. Artinya dibesarkan, dididik, disekolahkan, ya dirawat, disayang, dan lain sebagainya. Maka seorang anak adalah min kasbil walid, dia adalah hasil dari usaha seorang ayah dan ibu. Maka ketika nanti ayah dan ibunya sudah tua, dia boleh menikmati hasil dari usahanya di dalam membesarkan, mendidik, menjaga seorang anak. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Begitupun wa alal aulad. Seorang laki-laki jika dia punya kelebihan nafkah, ya, dia wajib dalam beberapa kondisi, walaupun tidak dalam semua kondisi, dia wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun mereka sudah dewasa. Tidak dalam semua kondisi, ya, nanti hanya dalam kondisi ketika mereka fakir, ya, seorang ayahnya kaya tetapi anaknya diuji dengan kemiskinan misalnya, apakah wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut? Bisa wajib. Kapan itu wajib? Yaitu bisyartil faqr wal ajz. Disyaratkan bahwa si anak itu yang merupakan far'un atau furu'. Kalau ayah itu namanya aslun, asal. Tapi kalau anak namanya far'un, cabang. Bisyartil faqri wal ajz. Dengan syarat adanya kondisi kefakiran dan ketidakmampuan. Ketidakmampuan itu nanti ada macam-macamnya. Imma bizimanatin, boleh dikarenakan cacat. Au tufulatin, atau dikarenakan masih kecil anak-anak. Au jununin, atau dikarenakan kondisinya apa? Gila. Ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak, bahkan wa auladuhum, anak-anak mereka. Dan ini saya rasa sudah dimaklumi, ya, seorang kakek tidak akan tega melihat apa cucu-cucunya, ya, berada dalam kesulitan, berada dalam kesempitan, pasti dibantu. Tetapi kita butuh pendalilan dari sisi agama. Ya, kita butuh pendalilan dari sisi apa? Agama. Bahwa ternyata agama juga mengatakan hal yang sama. Itu bisa menjadi kewajiban bisyartin, dengan syarat al-faqr, bahwa anaknya atau anak dari anaknya alias cucu itu dalam kondisi fakir atau dalam kondisi al-ajz. Apa itu al-ajzu? Ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, baik terkait dengan zimanah, cacat, atau tufulah masih kecil, atau junun, atau dalam kondisi mengalami penyakit gila. Para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press, yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai. وقل رب زدني علما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Umu. Iya. Ini kan anak-anak malam kita juga yang tidak dia pulang ke rumah, saya tidak mengaji bukan dari mohon maaf Ibu, suaranya tidak jernih sehingga saya sulit memahaminya. Bisa didekatkan suaranya dengan dan ucapkan dengan berlahan. Ibu baik. Anak kami dulu tadinya malam kami perhatikan sama ada ustaz di sini. Baik. Jadi sejak mereka sudah pulang sore, bu anak saya ini perempuan ini kan pulang sekarang sekolahnya sore. Baik. Jadi saya tidak mengajikan lagi karena sampai pulang ngaji itu karena sampai malam dan sebelum, jadi saya kasihan pun capek gitu ya Ustaz. Baik. Jadi kan saya nggak terima di rumah Ustaz ilmu-ilmu yang dia biasa diajarkan dengan Ustaznya di malam itu gitu. Baik. Jadi saya begini, kan selama ini kan kami membayar ke Ustaz, suami yang membayar gitu ya. Baik. Jadi saya ngomong ke suami gini, ya sudah saya yang ngajari di rumah, gimana kalau uang itu ya tetap dikeluarkan tapi untuk saya gitu. Jadi ya istilahnya tetap gimana ya Ustaz, ya tetap suami ini tetap harus memiliki kewajiban juga gitu Ustaz. Baik Ibu. Nah, ini apa diberikan ya Ustaz ya permintaan saya seperti ini Ustaz. Baik. Daripada Ibu. Uangnya nggak nampak kemana-kemana gitu Ustaz. Baik Ibu. Ya Ustaz, syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Ya, Allah alam bisab. Saya tidak melihat ada masalah, artinya tidak ada larangan. Kalau seandainya sang ibu berkata kepada suaminya, "Mas, itu anak-anak gak usah keluar deh, kasihan kalau keluar pulang jam 10, biar saya saja yang menyempatkan waktu, saya ajarkan mereka, tapi kamu tetap bayar ke saya." Ya, apakah itu diperbolehkan? Allah alam bisawab ya, dalam kasus yang lain, yaitu kasus seorang ayah yang anaknya disusui oleh seorang wanita. Allah berfirman wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas dan kewajiban seorang ayah ya, ketika seorang ibu menyusui merawat seorang anak, kiswatuhunna ya, rizquhunna wa kiswatuhunna, diberikan rizki artinya diberikan nafkah dan diberikan pakaian. Ya. Padahal itu masalah dunia, ya, itu masalah dunia yang kaitan dengan menyusui, apa namanya, mengurus. Ya, apalagi yang kaitan dengan Al-Qur'an, ya, tidak ada yang lebih mulia daripada apa Al-Qur'an. Ya, oleh karenanya kalau menurut saya ya tidak masalah seorang suami memberikan hadiah atau pemberian kepada istrinya, ini mah kamu sudah ajarkan anak-anak saya mengaji, ya, ini uang buat kamu, saya tiap bulan kasih selama kamu komitmen mengajarkan mereka mengaji. Walaupun di sisi yang lain seorang istri tetap mengharapkan amal jariah, tetap mengharapkan pahala dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan kepada anak-anaknya. Allah alam bissawab. Ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Fadil. Silahkan Pak. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Ada seorang Ustaz Salaf yang mengatakan kalau Hamas itu adalah bagian dari Syiah. Dan bagaimana kita menyikapi itu Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, kenapa sih Hamas mau bekerja sama dengan Syiah untuk melawan Palestina? Padahal kan Pak Ustaz kan dia tahu dari mana kaum Syiah itu. Tapi kenapa Ustaznya orang Palestina mau bekerja sama dengan Hamas untuk melawan Israel Pak Ustaz? Baik Pak Fadil, itu saja Bapak. Baik, bisa ditutup teleponnya Pak. Pak Fadil selalu up to date. Selalu berita-berita terbaru yang Pak Fadil tanyakan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Pak Fadil diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya dan diberikan istiqamah di atas jalan yang lurus insyaallah. Apa namanya? Mereka itu kan orang-orang Palestina. Di sana banyak paksi ya, ada paksi Fatah, ada paksi Hamas, ada juga nanti apa jihad Islam, banyak sekali di sana paksi-paksi. Secara umum mereka hari ini adalah orang-orang yang sedang apa dizalimi. Ya, 3000 orang ya dibantai, anak-anak, perempuan. Dan itu bukan peristiwa yang baru terjadi seminggu yang lalu, Pak Fadil dan para pemirsa Niaga TV. Itu telah terjadi lebih dari 50 tahun, dari tahun 60 berapa itu ya, negara Israel berdiri. Sampai sekarang, ya mudah kita mengakses berita tentang pembantaian-pembantaian yang pernah dilakukan oleh Israel. Itu poin pertama. Jadi mereka itu sedang dijajah, sedang dizalimi. Dan mereka bersabar dengan segala konsekuensi untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu motivasi terbesar mereka. Ya banyak negara-negara lain ketika mengalami kondisi itu mereka tinggalkan kampungnya untuk menghindari kehancuran dan kematian. Tapi orang-orang Palestina mereka bersabar, tetap berada di kampung mereka, tetap berada di negeri mereka, tidak mau mereka tinggalkan negeri mereka karena mereka merasa memiliki kewajiban menjaga Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Itu juga harus kita dudukkan dengan baik. Yang ketiga, masalah adalah Hamas adalah Syiah. Ini ucapan orang yang bodoh, yang tidak mengerti sejarah. Saya bukan orang Hamas. Saya orang Indonesia. Ya. Tapi kita baca sejarah. Siapa yang mendirikannya? Siapa tokoh-tokohnya? Saya tidak ada kaitan dengan mereka. Tetapi ini adalah sifat insaf. Sifat adil kepada seorang muslim yang hari ini sedang dibantai, sedang dizolimi. Sempat-sempatnya kita mengkritik orang yang dizolimi. Kenapa enggak dikritik orang yang menzolimi? Kalau dikatakan Hamas itu adalah Syiah, itu tidak benar. Ya, siapapun yang bisa baca sejarah. Itu enggak jauh kok didirikannya. Ya, kita kenal tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Yasin ya rahimahullah, atau ada Syekh Abdullah Rantisi atau tokoh-tokoh yang lain, itu tidak ada satupun yang Syiah. Dasarnya orang-orang mengatakan Hamas itu Syiah, dasarnya adalah karena mereka mendapatkan bantuan dari negara Iran, sedangkan Iran adalah Syiah. Justru itu adalah aib untuk kita sebenarnya. Aib untuk kita. Kenapa saya katakan aib? Begini, mereka itu dijajah. mereka dibunuh, tanah mereka dirampas. Lalu saudara-saudara mereka, negara-negara yang ada di sekitarnya, itu takut membantu mereka karena negara-negara superpower memberikan cap bahwa mereka ini teroris. Dalam kondisi tidak ada yang membantu mereka, tiba-tiba ada yang menawarkan bantuan. Ada yang menawarkan bantuan, entah itu Iran atau negara apa. Lalu mereka terima. Ini sebenarnya adalah, ini kondisi yang menyedihkan. Ini kondisi yang sebenarnya miris. Karena kenapa? Ini terjadi karena saudara-saudara seakidah, karena saudara-saudara sunninya yang ada di sekitarnya tidak bisa memberikan bantuan karena takut. Takut kenapa? Karena ini kelompok sudah dapat cap dari negara superpower bahwa dia adalah kelompok teroris. Tidak tahu apa dasarnya. Ya tidak tahu apa dasarnya. Kenapa disebut teroris? Ya bukankah mereka yang sedang dijajah, mereka yang sedang dibantai, tetapi dengan mudahnya, seenaknya negara-negara superpower itu memberikan apa cap? Ini yang harus kita pahami benar-benar. Ya, kita banyak di Indonesia ini saudara-saudara kita datang dari Gaza. Mereka berdakwah di Indonesia menjadi imam. Ya kita berbincang dengan mereka. Mereka yakinkan kita tidak ada. Dan memang kalau kita baca sejarah, kita tahu kok. Ya, kita tahu. Tidak ada satupun apa ulama atau ahli ilmu yang mengatakan bahwa kelompok perjuangan di Palestina itu Syiah. Orang-orang Gaza itu orang-orang Sunni. Terlepas ada di antara mereka mungkin orang yang awam, orang-orang yang, tetapi mereka kaum muslimin tanpa ada keraguan sama sekali. Dan orang Islam itu adalah umpama satu tubuh. Idastaka minhu udwun, kata Nabi, tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau seandainya ada satu tubuh yang sakit, bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Dia akan demam dan tidak bisa tidur. Mau ditaruh di mana hadis itu? Nah, ini kadang saya tidak habis pikir. Ada orang-orang Islam, apalagi dia mengaku berada di atas jalan yang lurus, dia malah mengkritik saudara-saudaranya yang sedang dibantai, tetapi mulut dia bersih dari mengkritik orang-orang yang membantai. Ini menunjukkan ada kesalahan, saya rasa. Ada kesalahan manhaj, ada kesalahan cara berpikir, cara beragama. Ini kacau. Menurut saya ini sesuatu yang kacau. Sesuatu yang kita tidak sangka bisa terjadi. Ya, padahal di antara akidah salaf, ya, akidah salaf, ahlu sunnah wal jamaah, mereka berwala dan berbarok, alwala wal barok, sesuai bagaimana Rasul dulu berwala. Kita berwala kepada setiap orang yang beriman, setiap orang Islam, setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat mengarah kepada kiblat kita, memakan sembelihan kita. Itu akidah salaf para pemirsa Niaga TV. Ya. Bukankah Allah yang berfirman dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujjadan, sampai akhir. Ya, asyidda', keras terhadap orang-orang kafir. Tapi mereka ruhama, berkasih sayang sesama mereka. Jadi, itu jangan didengar orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berkata tanpa ilmu, tanpa data. Ya, dan saya lihat juga ada dia, karena dia punya media sosial, saya lihat ketika ditanya oleh jamaahnya, "Ustaz, Anda benar bilang begini?" Dia malah menjawab, "Saya pun masih bingung sebenarnya." Ya, kalau Anda bingung jangan ngomong. Kalau Anda bingung jangan ngomong. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, mata, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan apakah boleh safar ke masjid di luar kota. Seperti saya tinggal di Jogja, ingin bersafar ke masjid di Bandung. Kalau safar untuk tujuan jalan-jalan, ya, kita ingin jalan-jalan ke Lembang, lalu kita mampir ke masjid bukan karena meyakini ada keutamaan, tetapi karena semata-mata ingin melihat keindahan, ya, bukan karena oh masjid ini punya fadilah, punya keutamaan, ini dibangun oleh fulan maka sholat di sini akan ada pahalanya dilipat gandakan. Selama tidak ada itu, ya, semata-mata karena kita ingin berwisata, ingin melihat keindahannya, ya, kita misalnya pergi ke Lembang lalu kita mampir ada Masjid Al-Jabbar, ya, sekedar kita melihat keindahan. Saya misalnya pergi ke Jogja lalu saya pergi ke apa, Masjid Kauman di Jogja, saya pengen tahu apa itu masjid bersejarah, lebih kepada sisi sejarah, bukan karena meyakini adanya keutamaan. Nah, itu wallah alam bisawab, enggak ada masalah, ya. Malah kita disuruh untuk berjalan. Tetapi kalau masjid yang kita datangi untuk semata-mata untuk ibadah, untuk mencari keutamaan, untuk mencari keberkahan, itu hanya ketiga masjid. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul berkata, "La tashuddur rihal illa ila thalasati masajid." Jangan kalian melakukan perjalanan jauh untuk melakukan safar kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, ya, 100.000 kali pahalanya salat di dalamnya dibandingkan masjid yang lain. Yang kedua, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah, salat di dalamnya 1.000 kali lebih besar dibandingkan salat di tempat yang lain. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang pahala di dalamnya seperti 500 kali lebih besar dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Allah alam bissawab. Apakah boleh niat salat rawatib untuk niat salat syukril wudu? Apa maksudnya ini? Apakah boleh niat salat rawatib juga untuk niat syukril wudu? Ya, kalau memang mau rawatib, rawatib saja, karena itu saya rasa lebih besar, ya. Misalnya kita mau salat zuhur lalu kita beres wudu, diutamakan salat qabliyah saja. Karena itu yang muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memenangkan orang-orang yang berjuang membela agama, membela Masjidil Aqsa, ya. Dan mudah-mudahan Allah terima orang-orang yang wafat sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit, yang terluka. Dan Allah gantikan, ya, harta benda mereka yang hilang, yang hancur dengan sesuatu yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah ampuni kita yang tidak bisa banyak berbuat. Ya, kalau dalam kondisi tidak banyak berbuat, minimal mendoakan. Bukan banyak bicara tanpa ilmu. Karena itu bisa membahayakan, paling minimal membuat bingung kaum muslimin. Ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.